Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasani yang kedua. Yang kedua, maksudnya yang kedua dari alat penjazm. Wa huwa ma yansibul mudhari'a bi itmari. Saya salah simpan, apa-apa. Jauh sekali berarti saya simpan pembatasnya. Wasani yang kedua, ma yajzimu fi'lain. Apa yang menjazam? Dua fi'il. Ini mudah, ini masya Allah. Kenapa dikatakan mudah? Karena tidak ada tambahannya dengan kitab dasar. Mulai dari dasar mifta, tufa, mutamima, nanti kotur nada, ibnu akhir, tidak ada perubahan kalau menjazam dua fi'il. Paham kan? Tidak ada perubahan. Alat-alatnya sama semua. Fi'lain wahuwa dia ahada asyara. Dia ada 11. Sementara di matan jurumiyah dia bilang berapa? 12. Kenapa di sini 11? Karena masalahnya kaifama. Yang benarnya dia tidak menjazam. Dipahami ini? Langsung dia bilang 11. Bahwa dan dia adalah in nah in iyasha yudhibukum. Mana fi'il syarat? Jawaban syarat? Wama konsentrasi langsung contoh semua ini. Wama yang kedua ma nah contoh wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Mana jawaban syarat? Ya. Ha? Jawab fi'il syarat? Ha? Fi'il syarat? Fi'il syarat? Waman ketiga man nah man ya'mal su'an yujza bih. Fi'il syarat? Jawaban wa mahma faqaulihi wa annaki mahma ta wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Ini juga bahaya syairnya ini. Yang penting syahidnya saja. Wa annaki mahma ta'muri al qalba yaf'al. Mana fil syarat? Ta'muri. Mana jawaban syarat? Yaf'al. Paham kan? Dia dikasar karena dororo siriya. Ini. Dia, masya Allah. Keterlaluan ini penyairnya ini. Katanya, kapan kamu perintahkan hatiku, dia langsung lakukan. Wa idma. Selanjutnya apa? Idma. Idma. Nah, idma takum. Akum. Mana fi'il syarat? Akum. Takum. Jawaban syarat? Wa ayyun. Selanjutnya ayyun. Selalu contohnya ini ayat. Ayyama tad'u. Ayyama tad'u. Falahul asma'ul husna. Mana fi'il syarat? Jawaban syarat? Jumlah ya. Falahul asma'ul husna. Paham gak ini? Jumlah. Yang mana jumlah ini apa? Fi mahalli jazmin. Jawaban syarat. Ini kemarin. Fi'il jumlah yang punya mahal. Paham gak nih? Jadi pelajaran bahasa itu nyambung-nyambung semua kitab yang dipilih. Paham ini? Pokoknya kalau kita ikut sampai selesai, insya Allah. Mantap bahasanya. Karena dia, bahasa itu tidak cukup satu kitab. Harus sampai selesai Ibnu Aqil baru orang, begitu maksudnya. Paham? Karena ulama bahasa kasih sedikit-sedikit faedahnya. Tidak sama sorof. Sorof itu antum belajar satu buku, selesai. Karena dia pasti begitu. Harokat awal sama tengahnya. Paham kan? Berbeda kalau nahwu. Banyak masalahnya. Banyak masalahnya. Jadi mereka kasih sedikit-sedikit supaya tidak tebal buku dasar. Supaya tidak tebal buku dasar. Iya. Wa mata. Di antaranya juga adalah mata kakulihi seperti perkataan penyair. Mata adu'il imamata ta'rifuni. Ya. Mata adu'il imamata ta'rifuni. Mana fi'il syarat? Adu'. Asalnya itu adu'. Cuman karena ketemu dua huruf sukun, adu'il imamata. Paham ya? Ta'rifuni. Mana jawaban syarat? Ta'rifuni. Asalnya ta'rifunani. Itu majazum dengan penghilangan apa? Nun. Paham gak ini? Ya, ada pun nun. Itu nun wikoya untuk menjaga fi'il dari tanwin. Wa'ayyana. Kakaulihi fa'ayyana ta' fa'ayyana ma ta'dil bihir rihu tanzil. Mana fi'il syarat? ta'dil. Jawaban syarat tanzil. Wa aina, nah aina ma takunu yudrikkumul mautu. Mana fi'il syarat? Takunu. Jawaban syarat yudrik. Yudrikkum orang lain lagi. Yudrik. Paham ini? Wa anna kaqoulihi fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazalan wa narun ta'ajjaja. Mana fi'il syarat? Tahtiha. Tahti asalnya. Tahtiha asalnya. Dihilangkan ianya karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Tastajir ini badal dari tahtiha. Paham? Badal majzum. Majzum. Tajid. Ini jawaban apa? Syaratnya. Ini adalah jawaban syaratnya. Paham gak ini? Paham ini? Palu? Alhamdulillah. Wahaituma kakaulihi. Haituma seperti perkataan penyair. Haituma tastakim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Mana fi'il syarat? Jawaban syarat yuqaddir. Paham gak ini? Masya Allah. Selesai contoh-contohnya. Wahadil adawatu al-ihda asyarota alat-alat ini yang sebelas ini kulluha asma illa in wa idma. Masya Allah. Semuanya adalah isim kecuali siapa? In dan idma. Kalau in ittifak, huruf. Kalau idma alal asoh, berdasarkan pendapat yang paling sahih dia adalah siapa? Huruf. Pahamin? Demikian pula tadi semuanya isim ittifak kecuali mahma. Mahma berdasarkan pendapat yang sahih dia adalah siapa? Isim. Paham ya? Fa innahuma harfan, sesungguhnya keduanya adalah apa? Huruf. Wa yusammal awwalu syartun wa yusammas tsani jawaban wa jazaan. Dinamakan yang pertama fi'il syarat, dinamakan yang kedua fi'il apa? Jawaban dan balasan. Paham ini? Kemudian kata bola ramallah, iktaron ibtironu jawab bisyati bil fa au bi idza al fujaiyah. Bergandengannya jawaban syarat dengan fa atau idza apa? Al fujaiyah. Kapan disinggung ini kemarin? Yang di qaidul i'rab ya. Ya, ada idza fujaiyah dan ada apa? Fa. Paham? Kalau hilang idza fujaiyah dan fa-nya maka dia dijaz. Wa idza lam yasluh al jawab ayuj'al syartun. Kalau tidak cocok jawabannya untuk dijadikan syarat, yaitu jawaban syarat maksudnya, untuk dijadikan jawaban syarat, wajib baktironuhu bil fa. Satu, wajib dia digandengkan dengan apa? Fa. Jadi kalau tidak cocok, misalnya bukan fi'il mudhari, paham gak ini? Dia malah apa? Jumlah ismi? Ismiya. Paham? Atau jumlah fi'iliyah tapi fi'ilnya jamid, bukan fi'il mudhari. Maka wajib, ingat, wajib digandengkan dengan apa? Fa. Nah, wa in wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini huwa ala kulli syai'in qadir jawaban syarat. Kan enggak cocok. Maka wajib kasih apa? Fa. Fa huwa ala kulli syai'in qadir. In kuntum tuhibbuna Allah. Lihat. In kuntum tuhibbuna Allah in syarat. Paham? Jawabannya apa? Ittabi'uni. Kan enggak cocok kan itu fil amr. Kan itu adalah siapa fil? Amr. Maka wajib pakai apa? Fa. Fattabi'uni. Jelas ini? Iya. Ini kalau tidak cocok. Wa ma yaf'alu min khairin falan tukfaruh. Lihat dulu. Asalnya lan tukfaruh. Kan begitu? Tapi kan ini fi'il nafi. Tidak cocok menjadi jawaban. Paham gak ini? Tidak cocok jadi apa? Jawaban. Maka taruh apa? Taruh apa? Fa. Nanti insya Allah saya sengaja tidak singgung di sini. Kapan itu fa digandengkan dengan setelahnya? Paham ini? Saya tidak sengaja tidak singgung di sini. Belum hanya dalam bentuk contoh. Karena nanti di kotor nada kasih tahu. Kapan antum pakai apa? Fa. Insya Allah. Yang penting pernyataan penulis sekarang antum pahami dulu. Kalau tidak cocok menjadi syarat, jawaban syarat, maka pakaikan apa? Fa. Paham ini yang kita inginkan? Itu saja dulu. Paham ya? Gandengkan dengan fa. Au bi'ida al-fuja'iyah. Atau kalau tidak cocok, maka gandengkan dengan apa? Ida al-fuja'iyah. Hanya saja ida al-fuja'iyah ini khusus pada jumlah ismiyah. Dia akan digandengkan dengan ida fuji'iyah khusus pada jumlah apa? ismiyah. Kalau fa bisa ismiyah, bisa juga apa? Fi'liyah. Contohnya, wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaknatun. Hum yaknatun. Jumlah apa ini? Jumlah apa ini? Ismiyah. Ini jawaban syaratnya. Tapi karena tidak bisa, maka pakaikan apa? Ida. Jika mereka ditimpa oleh keburukan dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan mereka, tiba-tiba mereka putus asa. Kan ida puja iya maknanya apa? Tiba-tiba. Wadakar sahib al-ajurumiyah, disebutkan oleh pengarang matan jurumiyah fil jawazim dalam alat penjazm adalah kaifama. Kaifama nah, kaifama taf'al af'al. Kaifama taf'al af'al. Wal jazmu biha madhabun kufi. Menjazam dengan kaifama adalah madhabnya orang Kufa. Walam nakif laha syahidun fi kalamil Arab. Dan kami tidak mendapatkan pendukung dari kalamnya orang Arab. Bangga ini. Tidak ada pendukung dalam kalamnya apa? Orang Arab. Adapun contoh yang mereka sebutkan tadi itu hanyalah mimbabil kias. Dia kiaskan kepada yang lainnya. Bangga ini. Dia kiaskan dengan yang lainnya. Wa selesai ya, selesai. Kemudian kata beliau, wa qadayu juzamu bi ida, tapi bukan ida puja iya. Kadang dijazam dengan ida. Tahu ida dulu? Fi dururuti syi'ri. Pada dorur apa? Syi'riya, hanya ada dalam syair saja. Ka qaulika, selalu ini contohnya. Di tufa dulu ini juga contohnya. Ya. Wa ida tusibaka qososotun fatajammal. Mana fi'il syaratnya ini? Tusib. Mana jawaban syaratnya? Fata jammal. Karena dia fil amr, tidak cocok untuk menjadi jawaban. Fil amr itu tajammal. Paham? Maka pakaikan apa? Fa. Fata jammal. Paham gak ini? Jelas ya? Jelas? Jelas? Selesai. Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala at-tawabi. At-tawabi. Pembahasan tawabi. Ya, yaitu kata-kata yang i'rabnya ikut kepada apa? Sebelumnya. Tentunya tawabi ada berapa? Ada berapa tawabi? Empat. Satu, dua, tiga, empat. Itu saja kita akan bahas insyaAllah. Babun na'at. Pertama bab na'at. An-na'at huwa tabi'ul mustaqbu. Awil mu'awwal bih. Al-mubayin lilafdi matbu'ihi. MasyaAllah. Di sini pengertian lebih rinci. Na'at adalah tabi. Dia pengikut. Al-mustaq. Pengikut yang mustaq. Tahu mustaq? Lawan dari jamid. Mustaq lawan dari kata-kata apa? Jamid. Tahu jamid? Jamid adalah kata yang tidak punya tasrif. Artinya mustaq adalah kata yang punya apa asal? Tasrifnya. Dipaham ini? Misalnya antum katakan, ja'a rajulun akilun. Ja'a rajulun akilun. Ini akilun apa? Akilun apa? Mustaq na'at. Ja'a rajulun akilun. Akilun apa? Na'at. Kita lihat apakah dia tabi yang mustaq? Mustaq dari akola ya akilu aklan akilun ma'akulun. Paham gak ini? Dipahami? Tahu mustaq ini? Apa itu mustaq? Yang ada pecahannya. Dipaham ini? Paham? Kalau antum lihat pengikut yang jamid, bukan. Misalnya antum katakan, ja'a Zaidun abuk. Ja'a Zaidun abuk. Abuk na'at untuk Zaid. Abuk adalah pengikut untuk Zaid. Tapi pertanyaannya, apakah na'at? Apakah na'at? Kenapa antum bisa pastikan? Hah? Tidak ada tasrifnya itu abuk. Tidak ada bilang abu, aba, gimana itu? Abu, gimana? Ada tasrifnya? Tidak ada. Paham? Ini makin tajam ini na'at. Na'at itu adalah pengikut yang apa? Mustaq. Rata-rata yang dicontohkan adalah mustaq. Al-akil, al-alim, al-fakir, al-goni. Kata-kata yang punya apa? Tasrif. Masya Allah. Makin tajam pembahasannya. Awil mu'awwal bih. Atau yang ditakwil ke mustaq. Kalau antum dapat dia kata jamid, maka itu ditakwil ke mana? Ke mustaq. Paham? Kalau antum dapat ada dia bilang na'at, tapi kata jamid. Tahu jamin? Tidak punya tas, tasrif. Maka apa yang kita lakukan? Apa yang kita katakan? Ini ditakwil. Tahu takwil? Diubah. Kemana? Ke mustaq. Paham ini? Jadi dia adalah tabiul mustaq. Awil muawwal bih. Tetapi yang mustaq atau yang ditakwil kepadanya. Al-mubayin. Yang berbeda. Yang berbeda. Lilaf di makbu'ihi. Dengan lafad yang dia ikuti. Yang berbeda dengan yang dia ikuti. Paham kan? Berbeda kan? Misalnya antum ada ja'a rajulun akilun. Beda? Beda. Paham kan ini? Ini namanya na'at. Wal muradu bil mustaq. Lihat beliau katakan. Yang diinginkan dengan mustaq adalah ismul fa'il kadorib, wasmul maf'ul kamadrub, wasifatul musyabbah kahasan. Dah? Yang kemarin sifat musyabbah. Ini yang diserupakan dengan siapa? Isim fa'il. Wasmu tafdil, nanti akan kita pelajari isim tafdil, adalah kata yang bermakna tafdil, lebih. Yang berwazan apa? Af'alu. Kalau mudzakkar, kalau mu'anasnya fu'ula, akan datang nanti insyaAllah. Ya, seperti akbar, lebih besar. Afdol, lebih utama. Paham gak ini? Paham? Jelas ini? Bahasanya, afdol, lebih utama. Paham kan? Ini artinya. Ya, kalau akram, lebih mulia. Itu namanya isim tafdil. Dimaknakan lebih. Pak Ahmad. Ya. Alhamdulillah. Kemudian itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Ada wazannya nanti isim tafdil insyaAllah. Pokoknya kalau mudakar wazannya af'alu. Isim-isim dia af'alu. Kalau mu'anas wazannya apa? Fu'ula. Paham ini? Kalau ada wanita yang lebih besar, kubro. Paham? Kalau laki-lakinya, akbar. Paham gak ini? Paham Ahmad? Kenapa itu Pak Akbar? Lihat Ahmad. Alhamdulillah. Wal muradu bil mu'awwal bil mustaq. Contoh beliau tadi ke a'lam. Seperti a'lam. Apa arti a'lam berarti? A'lam. Lebih berilmu. Jelas ya? Wal muradu bil mu'awwal. Bil mustaq yang diinginkan dengan ta'wil ke mustaq adalah biasanya ismul isyarah. Ini isim isyarah, ini jamid atau mustaq? Jamid. Bahkan dia mabni, tidak ada tasrifnya. Isim mabni tidak masuk dalam tasrif, berarti pasti dia jamid. Paham? Bisa isim isyarah menjadi na'at. Lihat ini contoh, marartu bi Zaidin hada. Saya lewat dengan Zaid yang ini. Yang ini apa ini? Naatnya. Apa maksudnya? Apa ta'wilnya? Al-musyar ilaih. Yang ditunjuk kepadanya. Kan dia bilang begini. Marutu bi Zaidin hada. Saya lewat dengan Zaid. Yang ini. Ditunjuk. Yang ditawil ke mustaq. Apa hada ta'wilnya? Al-musyar. Yang ditunjuk. Yang ditunjuk. Iya. Wasmul mausul. Demikian pula yang bisa menjadi na'at adalah isim mausul. Isim mausul itu mabni. Kalau mabni dia ada tasrifnya. Nah marartu bi Zaidin alladhi qoma. Lihat itu. Saya lewat dengan Zaid yang berdiri. Yang berdiri. Ini alladhi qoma adalah siapa? Na'at. Iya, na'at. Jamid atau mustaq? Itu pertanyaannya. Jamid atau mustaq? Jamin. Paham gak ini? Iya jamin. Tapi dia ditawil kemana? Ditawil kemana? Ke musta. Iya? Ke musta. Iya. Dia kalau ditawil ke bawah, di bawah beliau bilang, di catatan kaki di bawah, apa takdirnya itu isi mausu? Catatan keempat itu. Iya. Dia bilang ini alladhi isim mausul fi mahalli jarin sifali zaid wahai ismu jamin mu'awal bil mustaq ay al ma'lum qiyamuhu. Jadi alladhi al ma'lum. Kalau jadi al ma'lum, al ma'lum mustaq atau jamin? Jadi al ma'lum mustaq atau jamin? Mustaq. Wadu bimana sahih. Demikian pula yang bisa menjadi na'at dari isim jamin adalah du. Du yang bermana sahih, pemilik. Ya, ta'wilnya adalah sahih. Gampang sekali kalau ini. Marattu birajulin dimalin. Apa artinya ini? Marattu birajulin sahibi malin. Paham kan? Di ta'wil. Wa asma'un nasabi, masya Allah. Termasuk yang bisa menjadi na'at padahal dia jamid adalah nama-nama yang menjadi nasab. Penyandaran seorang misalnya Al-Butoni. Tak? Paham gak ini? Al-Munawi. Paham? Paham gak ini? Misalnya anda mengatakan Ja'a. Siapa? Ja'a siapa? Hah? Siapa orang Muna? Orang Muna? Oh, Yusuf. Ja'a Yusuf Al-Maidani. Ini apa irobnya ini Al-Maidani? Apa irobnya? Nah, jamid. Medan itu jamid. Tidak ada tasrifnya. Hah? Ah, nisbah. Dipahami ini? Paham. Ya. Oh, dia mau balas. Anas lagi. Anas. Nah. Ja ro'aitu Anasan al Ar-Rohawi. Apa irobnya Rohawi ini? Na'at. Setiap antum dapat nasab, na'at irobnya. Paham gak ini? Jelas ini. Artinya kalau dia na'at berarti irobnya tergantung man? Man'utnya. Walaupun jamid boleh. Jelas? Jelas ini? Masya Allah. Wa min dhalika al-jumlah. Termasuk juga dari hal itu adalah jumlah. Karena jumlah bisa menjadi apa? Jumlah bisa menjadi apa? Na'at. Kapan itu? Kalau dia terlihat setelah apa? Nakiro. Sudah berapa kali kita dapat ini. Wa syartul man'uti biha ayakuna nakiro. Syarat disifati dengannya harus itu adalah nakiro. Nah, contoh. Contoh. Wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Mana na'atnya? Mana na'atnya? Turja'un. Jumlah. Fi mahalli nasbin. Karena yauman. Kena dari yauman masuk. Pamu bapak palu? Alhamdulillah. Wa kadalikal masdar. Masya Allah. Demikian pula masdar. Dia bisa menjadi na'at. Walaupun dia jamid. Tapi ingat ya. Jamid menurut pendapat yang menyatakan asal pecahan adalah masdar. Berarti kalau asal pecahan adalah masdar. Berarti dia jamidnya. Setelahnya itu adalah pecahannya. Paham gak ini? Demikian pula masdar. Kata beliau. Wayal jamu ifraduhu wa tadkiruhu. Tapi ingat, ini keunggulannya. Dia kalau na'at, masdar menjadi na'at, selalu mufrad mudzakkar. Padahal kan seharusnya na'at apa? Ikut sebelumnya kan? Mutanna mutanna, jama' jama' mufrad mufrad. Tak? Mudzakkar mudzakkar, mu'anas mu'anas. Kan begitu. Tapi kalau masdar menjadi na'at, selalu mufrad mudzakkar. Ini keunggulannya. Hati-hati. Kalau antum dapat, jangan sampai tertipu. Paham? Dia selalu apa? Mufrad mudzakkar kalau jadi na'at. Kalau jadi na'at. Takul lihat untuk katakan. Marartu birajulin adlin. Cocok. Iya kan? Marartu wa bimra'atin adlin. Seharusnya kan tidak cocok. Seharusnya apa? Adlatin. Paham? Tapi karena adlin adalah masdar, tidak apa-apa. Dibolehkan. Wa birajulaini adlin. Seharusnya apa? Adlain. Tapi kan dia masdar. Boleh tetap mufrad. Paham gak ini? Wabirijalin adlin. Seharusnya apa? Seharusnya apa? Udul. Paham? Jamaknya. Paham Ahmad? Tapi dia datang selalu dalam bentuk apa Ahmad? Hah? Masdar. Iya, kalau masdar datang dalam bentuk apa kalau jadi na'at? Mufrad mudzakkar. Lamanya. Iya. Paham Ahmad? Wa na'atu yatba'ul man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Dan na'at itu ikut yang disifati pada rupanya, nasabnya, khafatnya, ma'rifahnya dan nakironya. Ini kalau na'at hakiki sababi semua ini ikut. Paham kan? Maka kata beliau an-na'atul hakiki. Tsumma, kemudian kata beliau in rafa'a dhamirul man'uti al-mustatir fihi. Kemudian in rafa'a, kalau dia merupa domir man'ut yang disembunyikan padanya. Ingat ini pengertian na'at apa ini? Na'at hakiki. Iya kan? Na'at hakiki kan kalau dia merupa domir mustatir. Paham? Maka kata beliau, kalau dia merupa domir man'utnya yang disembunyikan padanya, tabi'ahu aidan fi tadhkirihi wa ta'nitsihi. Ikut juga dalam mudzakkar dan muannasnya. Wa fi ifradihi wa tatmiyatihi wa jam'ihi. Pada mufradnya, mutsannanya dan jamaknya. Ini namanya 5 dari 5, 4. 4 dari 10. 4 dari 10. Kan semuanya 10. Iya enggak? Coba hitung. Irob, ropa, nasab, jer, marifa, nakiro, sudah 5. Mufrad, musanna, jama, sudah berapa itu? 8. Setelah itu, mudakar, muanna, semuanya berapa? 10. Anak hakiki ikut berapa? 4 dari 10. Tahu 4 dari 10? Bual. Hah? Betul. Mubar. Ahmad yakin, nah, yaitu diambil satu dari irob, diambil satu dari marifah nakiro, diambil satu dari mudzakkar muannas, diambil satu dari apa? Musanna jamak, mufrad jamak, mufrad musanna dan jamak. Semuanya berapa diambil? 4. Kan itu maksudnya 4 dari 10. Jelas ya? Takul tinggal contoh. Qama Zaidun al-akilu. Apa ini? Marifah marifah, marfu marfu, apa lagi? Mudakar mudakar. Ra'aitu Zaidan al-akila. Marifah marifah, mansub mansub, mudakar mudakar, mufrad mufrad juga. Nah, mufrad mufrad. Marautu bi Zaidin al-akili sama. Ja'at Hindun al-akila. Diambil muannas muannas. Ra'aitu Hindan al-akilati, marautu bi Hindin al-akilati, wa ja'a rajulun akilun. Ini apa ini? Nakiro, nakiro. Kalau tadi untuk marifah, marifah. Ra'aitu rajulan akilan, marartu bi rajulin akilin. Ja'a Zaidani al-akilan, musanna musanna. Ra'aitu Zaidaini al-akilain, marartu bi Zaidaini al-akilain. Ya, i'rabnya. Wa ja'a Zaidun al-akilun, jama-jama. Wa ra'aitu Zaidin al-akilin, marartu bi Zaidin al-akilin. Waja'atil hindani al-akilan musanna musanna. Mu'annas musanna. Paham gak ini? Mu'annas musanna. Ru'aitul hindain al-akilatain, maratu bil hindain al-akilatain, waja'al hindatul akilat. Ini apa ini? Mu'annas jama. Jama mu'annas. Paham gak ini? Ru'aitul hindatil akilati, maratu bil hindatil akilat. Sekarang na'af sababi. Wa in rafa'an na'atu al-isma dhahir, kalau na'at itu merupakan isim dhahir, awid dhamirul baris, atau dia merupakan dhamir yang nampak. Kalau tadi kan dhamir apa? Mustatir. Kalau dia merupakan isim dhahir atau dhamir yang nampak, lam yu'tabar halul man'uti, maka tidak dianggap keadaan man'utnya fit tadhkir wa ta'nits wal ifrad wa tatniyah wal jama'. Tidak ikut dia. Dia tidak ikut bilangan mufrad musanna jama', kan dia selalu mufrad. Dia mengambil hukum fi'i. Paham gak ini? Iya, dia selalu apa? Selalu mufrad. Demikian pula dalam hal mudzakkar muannasnya. Karena mudzakkar muannasnya dia ikut setelahnya, bukan sebelumnya. Paham gak ini? Dia ikut setelahnya. Jelas ya? Bal yu'tan na'at hukmul fi'il. Bahkan diberikan na'at itu hukum fi'il. Iya kan? Fi'il kan harus selalu mufrad. Kemudian juga selalu ikut setelahnya. Kalau mu'anas hakiki wajib kasih tak. Mu'anas majazi boleh tak. Boleh ada tak. Boleh juga tidak. Sama pembahasan fi'il. Fa'il. Kemudian kata belum. Fa'inkana fa'iluhu mu'anasan. Unnis. Fa'inkana fa'iluhu mu'anasan. Unnis. Kalau fa'ilnya mu'anas. Ya dimu'anaskan. Tau unnis. Jelas ini. Imron, pergi cuci muka. Cuci muka, cuci muka. Pergi Imron, sampai jatuh pulpennya. Cuci muka, cuci muka. Gak usah buka jaket. Cepat. Iya. Fa in kana fa'iluhum mu'annatsan unnis. Kalau fa'ilnya mu'annas maka dia apa? Dimu'annaskan. Wa in kana wa in kanal man'utu bihi mudzakkar wa mudzakkar, walaupun yang dia sifati sebelumnya adalah mudzakkar karena dia ikut setelahnya. Paham enggak ini? Jadi kalau fa'ilnya setelahnya maksudnya muannas, maka diantum buat muannas walaupun yang dia sifati sebelumnya adalah mudzakkar. Paham enggak ini? Sedikit lagi. Wa in kana fa'iluhu mudzakkaran dzukir, kalau fa'ilnya mudzakkar ya dia dibuat apa? Mudzakkar. Wa in kana al-man'ut bihi muannatsa, walaupun man'ut sebelumnya adalah mudzakkar. Paham enggak ini? Ya. Wa yusta'mal bi lafdhil ifrad wa la yuthanna wa la yujma', dia digunakan dalam bentuk apa? Dalam lafaz mufrad selalu, walau tidak dimusanakan dan tidak dijama', tidak dibuat musana dan tidak dibuat apa? Jama', selalu mufrad. Takul, sekarang tinggal contohnya. Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Perhatikan itu. Padahal Zaidun man'utnya, al-qa'imatu na'atnya siapa? Zaidun. Na'atnya apa? Zaidun, tapi dia ikut setelahnya dari sisi apa? Mu'anas mudzakkar. Paham? Ini kadang nanti pemula tertipu. Dia kira bukan na'at. Paham enggak ini? Karena tidak sama. Iya, kita katakan yang harus sama itu na'at hakiki. Kalau na'at sababi, tidak. Dipaham ya? Na'at sababi, tidak. Waja'at Hindun al-qa'imu abuha. Lihat. Na'atnya Hindun ini al-qa'imu. Tapi dia tidak dibilang al-qa'imatu. Karena dia na'at apa ini? Sababi. Tidak ikut. Watakulu marortu birojulin qa'imatin ummuhu. Lihat. Wabimro'atin qa'imin abuha. Masya Allah. Jelas ya? Jadi hanya ikut dari sisi ma'rifah nakiro, demikian pula dari sisi apa? I'rabnya. Adapun dari sisi mutanna mudzakkar, mu'annas, mu'annas mudzakkar, jamak mutanna, dan mufrad, enggak. Enggak ikut. Wa marattu bi rajulaini, dua padahal, qa'imin abuhuma. Wa marattu bi rijalin qa'imin aba'uhum. Paham kan? Padahal jamak. Illa anna sibawai, hanya saja si bawai rahmatullah qala, beliau berkata, fima idza kanal ismul marfu bin na'ati jam'an, pada apa yang jika isim yang marfu dengan na'at itu adalah jamak, jika isim yang marfu yang diropa dengan na'at, kata setelahnya, fa'ilnya itu, kalau dia jamak, kal mitalil akhir, seperti contoh yang terakhir, fal ahsan fin na'at ayu jamak taksir, maka yang paling bagus na'atnya juga dijama menjadi jama taksir. Dah? Kal mitalil akhir, seperti contoh yang terakhir tadi. Yang mana contoh terakhir? Marartu birijalin qa'imin abuha. Aba'uhum. Mana fa'ilnya? Aba'uhum. Kalau dijama fa'ilnya, katanya yang paling bagus dijama juga na'at. Yaitu antum bilang marartu birajul birijalin qiyamin abauhum. Paham ya? Dijama juga itu kata si bawai yang paling bagusnya. Fa yaqul marartu birijalin qiyamin abauhum wa marartu birajulin quudin gilmanuhu. Quud jama dari qa'id. Fa huwa afsah, ini lebih fasih kata si bawai. Min qa'im abauhum, daripada kata qa'im abauhum wa qa'id gilmanuhu bil ifrad. Paham ya? Lebih fasih jama daripada apa? Mufrad. Wal ifrad kama taqaddam, dan mufrad sebagaimana yang telah lewat, afsa min jam'i tashih. Mufrad lebih sahih daripada jama tashih. Jama tashih maksudnya jama mudzakkar salim. Mufrad lebih sahih daripada jama tashih. Jama tashih adalah jama mudzakkar salim. Demikian pula kata mereka masuk juga jamak muannas salim. Tergantung setelahnya. Ya? Lebih fasih. Kalau jamak taksir cocok. Jamak taksir lebih fasih dia daripada mufrad. Tapi kalau jamak tashih, jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, lebih fasih mufrad daripada dia. Paham gak ini? Kebalikannya. Nah, marattu birajulin qa'imin aba'uhum wa rajulin qa'idin gilmanuhu. Paham? Boleh juga begitu, tapi lebih fasih mufrad. Paham kan? Lebih fasih mufrad. Hadhihi amtilatun na'ati rafi' lismi dhahir. Ini contoh na'at yang merupa isim dohir. Paham kan? Wa mitalun naati arrafi lidomiril bariz qauluka. Contoh naat yang merofa domir bariz. Contoh naat yang merofa domir bariz adalah ucapan antum ja'ani gulamu mro'atin doribatuhu hiya. Mana itu? Ini doribatuhu. Mana yang dia rofa? Hu yang menjadi mudhofun ilainya. Kan ma'mulnya tak? Yang kemarin pembahasan kita. Kan boleh tak? Boleh kan? Sifat didofakan pada apa mak? Ma'mulnya. Paham gak ini? Paham gak ini? Jadi hu itu adalah domir baris fa'ilnya. Yang dirofa. Adapun hiya itu penguat saja. Ya? Itu penguat dari hu. Atau ndak. Itu adalah yang kembali ke imro'ah. Salah. Itu yang kembali ke mana? Ke imro'ah. Waja'atni amatu rojulin doribuha huwa. Huwa kembali ke rojulin. Fa'ilnya dorib apa? Fa'ilnya dorib siapa? Yang di Eropa. Ha. Paham? Yang menjadi mudhof ini lainnya. Waja'ani gulamu rijalin doribuhu hum. Ha? Fa'ilnya dorib mana? Ha? Alha hu. Humnya kembali kepada? Ha? Rijalin. Ada juga yang mengatakan ha, hu, itu maf'ulun bihnya. Fa'ilnya yang baris setelahnya. Huwa, hum, hiya. Paham gak ini? Paham ini insyaAllah? Dipahami ini? Alhamdulillah. Selesai. Sudah dulu.